Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Syekh Trasak, Kaifa Takunu Miftahan Lil Khair, bagaimana Anda menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Telah kita lewati dari awal pembahasan risalah ini, beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwa kaum muslimin adalah umat yang senantiasa diarahkan untuk dalam kebaikan dan berbuat baik untuk dirinya dan orang lain. Jangan sampai muncul dari dirinya adalah keburukan, kezaliman, sesuatu yang mudharat. Ini kode-kode besar dalam bermuamalah yang diajarkan Allah SWT kepada kaum muslimin, sehingga benar-benar menjadi khaira ummah, menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik, ini umat, umat yang senantiasa dalam keadaan baik, melakukan kebaikan dan menganjurkan kebaikan. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallam. Kemudian Nabi arahkan dalam banyak hadis bagaimana kita menjadi umat yang paling mulia akhlaknya, umat yang paling bermanfaat bagi manusia, umat yang membukakan berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Ini adalah arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin, sehingga betul-betul umat ini diarahkan menjadi umat yang terbaik dalam urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Kemudian di sana ada ini berbagai kunci kebaikan yang beliau tunjukkan kepada kita, berbagai kunci yang akan menjadikan kita menjadi pembuka kunci-kunci kebaikan. Yang pertama adalah hendaknya seorang dia tahu, faham bahwasanya Allah adalah Al-Fattah, sehingga dia tidak pernah lengah dalam bersandar kepada Allah, karena sang pembuka yang hakiki hanyalah Allah Ta'ala. Dan tanpa pertolongan Allah, tanpa dibukakan oleh Allah, maka kita tidak akan pernah bisa membuka kebaikan-kebaikan yang ada. Sehingga kalau Anda ingin terbuka kebaikan-kebaikan, maka jangan lupa senantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala agar Allah membukakan pintu kebaikan tersebut. Yang kedua, hendaklah Anda tegakkan tauhid dan ajarkan tauhid. Karena tauhid ini adalah amaliyah yang akan menumbuhkan segala ini kebaikan. Karena tidaklah Allah menginginkan kecuali kebaikan. Dan tauhid adalah pengagungan kepada Allah SWT. Sehingga orang mereka hatinya mengagungkan Allah, dia akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dengan tidak terjerumus dalam perbuatan yang sangat dimurkai Allah, yaitu penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Tauhid adalah akar kebaikan, sebagaimana syirik bukanlah, syirik adalah akar keburukan. Maka Anda dakwahkan, maka Anda tegakkan tauhid dan Anda dakwahkan tauhid, Anda akan terbuka dan membukakan untuk orang lain berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga, hendaklah Anda kuasai ilmu syar'i, difahami ilmu syar'i, memahami ilmu syar'i. Karena hakikat kebaikan adalah apa yang telah ditunjukkan oleh ilmu syar'i ini, ilmu agama ini. Tanpa seorang dia mengetahui agama dengan benar, dia tidak akan bisa membedakan hakikat kebaikan dan keburukan. Bahkan terkadang boleh jadi terbalik-balik dalam menentukan kebaikan dan keburukan. Dia sangka tauhid padahal syirik, dia sangka sunnah padahal bid'ah, dia sangka taat padahal maksiat. Itu sangat bisa terjadi, dan itu telah terjadi di tengah-tengah umat. Berapa banyak amalan syirik yang disangka pengagungan kepada Allah Ta'ala, berapa banyak amalan bid'ah yang disangka itu adalah sunnah Nabi, berapa banyak amalan maksiat yang disangka itu adalah ketaatan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya karena kebodohan. Yang keempat, tunaikan kewajiban. Kewajiban ini akan membukakan buat Anda berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Begitu Anda lakukan kewajiban yang Allah perintahkan, maka Allah sertakan di situ terbukanya pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian yang kelima, jauhi perbuatan maksiat. Karena maksiat adalah begal yang akan menghentikan Anda atau membelokkan Anda dari melakukan kebaikan. Maksiat akan menutup hati Anda dan menjadikan Anda kemudian tidak punya gairah dan semangat untuk melakukan kebaikan. sehingga menjadi bigal-bigal di tengah jalan yang menghentikan Anda berbuat baik. Yang ke-6, jangan lupa doa-doa, karena doa merupakan silahul mukmin, senjata ampuh bagi seorang mukmin untuk mengatasi segala masalah yang ada. Yaitu doa adalah senjata yang sangat ini dibutuhkan, atau senjata ampuh, atau senjata yang harus tidak boleh tertinggal oleh seorang mukmin. Dalam kondisi apapun, tersenantiasa berdoalah kepada Allah SWT. Dan kita telah diajari doa oleh Nabi dari awal sampai akhir hidup kita, dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, full dengan pelajaran doa yang diajarkan Nabi. Yang ke-7, jauhi perbuatan, jauhi fitnah-fitnah, sumber-sumber fitnah. Di sana ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, dan ada titik-titik sentralnya, ada sumber-sumbernya. Maka hendaknya Anda jauhkan diri Anda dari titik-titik ini fitnah-fitnah tersebut. Baik fitnah syahwat yang akan merusak hati Anda, atau fitnah syubhat yang akan merusak ilmu Anda, sehingga Anda akan betul-betul terseret-seret dalam fitnah syahwat dan syubhat, sehingga Anda tidak akan terbuka pintu kebaikan, bahkan terbuka pintu keburukan, ya, bahkan Anda menjadi pelopor-pelopor keburukan ketika Anda telah terseret dalam arus fitnah-fitnah tadi. Yang ke-8 adalah Anda punya sikap arifku, yaitu kelembutan dan muamalah yang baik dengan manusia. Ini akan membukakan kebaikan yang banyak. Orang akan senang, orang akan gampang, orang akan yaitu lebih manut, orang akan lebih terbuka hatinya kepada orang memiliki muamalah yang lembut, sehingga betul-betul dia akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang ke-9, yaitu hendaklah Anda menjadi teladan dalam kebaikan. Teladan kebaikan, teladan dalam amaliyah kebaikan itu lebih mengena di sebagai nasihat bagi seorang dibandingkan sekedar kata-kata, kalimat. Sehingga jadilah Anda orang terdepan dalam kebaikan, memberikan keteladanan, menjadi pelopor dalam kebaikan. Maka ini akan menjadi pembuka pintu kebaikan bagi Anda dan bagi orang lain. Yang ke-10 adalah Anda senantiasa itu bermajelis, mengingat itu, mengingat kampung akhirat. Saat Anda nanti berdiri di hadapan Allah SWT, ingatlah kampung akhirat. Itu akan menjadi dorongan yang sangat kuat Anda melakukan kebaikan, karena tidak ada penyelamat di akhirat kelak kecuali amal, dan amal yang menyelamatkan amal kebaikan. Maka orang mereka mengingat atau menjadikan akhir itu di kedua kelopak matanya, maka dia betul-betul akan memiliki semangat kuat untuk melakukan amaliyah sebagai bekal menghadap Allah SWT. Yang ke-11 adalah Anda yaitu senantiasa bergaul dengan orang saleh, bergaul dengan orang-orang yang pilihan, orang-orang baik, karena dampaknya untuk terwujudnya kebaikan-kebaikan sangat luas, sangat banyak. Adapun kalau Anda bergaul dengan orang buruk, maka justru akan menutup Anda dari kebaikan-kebaikan yang ada, bahkan justru Anda akan ditenggelamkan dalam keburukan-keburukan. Yang ke-12, bahwasanya itu semangat untuk menyebarkan kebaikan, memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan. Kalau Anda punya semangat menyebarkan kebaikan, dimanapun Anda berada, Anda senantiasa berusaha untuk menyebarkan kebaikan, sehingga kebaikan akan terbuka di mana-mana dan akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Sehingga Anda bagaimana setiap keberadaan Anda dimanapun, bagaimana Anda memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan, dengan begitu akan membukakan atau menjadi pancingan-pancingan terwujudnya kebaikan-kebaikan yang lainnya akan terbuka melalui semangat Anda menyebarkan kebaikan. Kemudian yang ke-13 harus kita pahami bahwa kebaikan-kebaikan itu sifatnya berkesinambungan. Artinya kalau Anda lakukan satu pintu kebaikan, satu kebaikan, itu akan bisa melahirkan kebaikan berikutnya. Akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya yang lainnya, sehingga bersinambung. Kebaikan itu akan saling akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Karena balasan kebaikan akan kebaikan yang lainnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka jangan Anda remehkan kebaikan sekecil apapun. Yang boleh jadi kebaikan kecil itu akan menjadi pancingan buat Anda untuk terwujudnya kebaikan yang sangat besar. Kemudian yang ke-14, yaitu ketika Anda melihat kebaikan orang lain, jangan Anda remehkan. Anda boleh jadi dibukakan pintu kebaikan-kebaikan sebagaimana orang lain dibukakan pintu kebaikan. Yang boleh jadi Allah bukakan pintu kebaikan bagi orang lain yang tidak Allah bukakan untuk Anda. Allah bukakan untuk Anda yang tidak Allah bukakan untuk orang lain. Tapi jangan pernah meremehkan kebaikan yang ada pada orang lain. Yang boleh jadi orang lain memiliki kebaikan yang lebih banyak daripada kita. Hanya boleh jadi enggak nampak oleh kita. Maka jangan pernah meremehkan ini kebaikan dan jangan pernah meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Yang boleh jadi dia lebih memiliki ya ini banyak kebaikan dan lebih berkualitas kebaikan tersebut. Sehingga tidak ada yang ada adalah bagaimana Anda berlomba untuk bisa menyaingi kebaikan-kebaikan yang ada. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-15, pembahasan yang termasuk akhir. Iya, yang ke-15 yaitu sekarang kita masuk yang ke-15 ini, al-amr al-khamis asyar mudawatun nafsi, yaitu mengobati jiwa manusia. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang ini, dan ini pembahasan yang terakhir, 15-16. Kita jadi gabung jadi satu, dan insya Allah nanti kita akan pindah pada pembahasan ini, risalah atau kitab yang lainnya lagi. Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Razak Hafizallahu Ta'ala berkaitan dengan ya ini kunci atau diantara tata cara apabila kita ingin terbukanya pintu kebaikan dan membukakan pintu kebaikan bagi orang lain. Wa huwa amrun azimun jiddan ala wa huwa mudawatun nafsi. Perkara mengobati jiwa ini perkara yang sangat agung, benar-benar sangat agung, yaitu mengobati jiwa manusia. Man arada an yakuna miftahan lil khair falyajtahid fi mudawati nafsi min amradil qulub. Barang siapa yang dia ingin membuka atau menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, hendaklah dia memiliki kesungguhan dalam yaitu mengobati jiwa manusia dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Wa amradul qulub khatiratun jiddan. Penyakit-penyakit hati itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Wa mudarratun 'alal insani ghayatul darar, dan dampak keburukannya sangat ini besar. Penyakit hati sangat berbahaya, keburukannya bagi manusia itu sangat besar, sangat bahaya. Di antara contoh amradul qulub, penyakit-penyakit hati itu sangat banyak sekali. Contohnya diantaranya al-hasad, ini dengki. Al-hasad, dengki, wal-hiqat. Ya, hiqat juga kedengkian, wal-dhagha'in. Ada rasa permusuhan, ya, hiqat, dendam, wal-dhagha'in. Yaitu permusuhan dalam hati manusia, wal-ghil, sikap ghil, yaitu ya kedengkian, dendam, kedengkian. Wa ghairi dhalik minat dafa'in allati takunu fil qulub wa sakha'im allati tanwi 'alaiha al-qulub. Dan yang lain-lainnya yang semuanya merupakan bagian pada yaitu penyakit-penyakit hati manusia yang ada dalam hati manusia yang mesti harus dilenyapkan, dihilangkan dari tersebut. Faman arada ay yakuna miftahan lil khair, maka barang siapa yang mengendaki dirinya itu menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, falyajtahid fi mu'alajati nafsi wa mudawatiha bitardi amradil qulub anha. Barang siapa yang dia ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, maka adalah bersungguh-sungguh dalam mengobati jiwa manusia, dan adalah dia yaitu senantiasa terus-menerus dalam upaya melenyapkan penyakit-penyakit hati dari dirinya. Musta'inan billah tabaraka wa ta'ala wa taliban minhum, dengan beristianah meminta tolong kepada Allah dan meminta kepada Allah agar dilenyapkan penyakit-penyakit yakni hati tersebut. Qarja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ma'na da'watun 'azimatun minha ad-du'aul 'azim al-mubarak alladhi khatamahu 'alaihi salatu wassalam biqoulihi waslul sakhimata sadri. Dan dalam masalah ini, yaitu doa agar dilenyapkannya keburukan, dilenyapkannya penyakit-penyakit hati, adalah doa, Nabi banyak mengajarkan doa-doa yang sangat agung. Di antaranya doa yang sangat agung, yang mubarak, yang diberkahi Allah Ta'ala, di penutupan doa. Nabi pernah berdoa kepada Allah dengan doa yang cukup panjang, yang penutupannya diantaranya adalah ini yang Nabi sebutkan tadi, Allah ini wahlul waslul sakhimata qalbi. Doa ini diantaranya lengkapnya adalah Rabbi a'inni walatu'in alaiya, ya Allah tolonglah aku dan jangan kau tolong musuhku dalam menguasaiku. Wangsurni walatangsur alaiya, ya Allah tolonglah aku, jangan kau tolong musuhku dalam ini menguasai diriku. Wamkurli walatamkur alaiya, ya Allah ini buatlah makar untukku, rancangan untukku, walatamkur alaiya, dan jangan engkau ini membuat makar yang akan membinasakan diriku. Wahdini wayasir hudaya ilaiya, ya Allah tunjukilah aku dan mudahkan aku untuk mendapatkan atau berjalan dari petunjuk tersebut. Wangsurni alaman bagha alayya, dan tolonglah aku ya Allah dari orang yang mereka menzalimi diriku. Allahumma ja'alni laka syakhiran, laka dzakiran, laka rahiban, laka mitwa'an ilaik, mukhbitan aw muniban. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur kepada Engkau, orang yang senantiasa ingat kepadamu, orang yang memiliki rasa takut kepadamu, orang yang ini senantiasa kembali berada kepadamu. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah, terimalah taubatku. Waghsil haubati, dan cucilah dosa-dosaku ya Allah. Wajib dakwati tunia, yaitu kabulkan doaku ya Allah. Wathabbit hujjati, kokohkan hujahku ya Allah. Wahdi qalbi, tunjuki hatiku ya Allah. Wasaddid lisani, luruskan lisanku ya Allah. Waslul sakhimata qalbi, ya Allah cabutlah dari hatiku ini rasa dendam, ini penyakit hati. Hasad dan semisalnya yang bercokol dalam hati manusia itu sangat berbahaya, sangat besar perkaranya itu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ini hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Perhatikan saja bagaimana dampaknya hasad pada diri seorang. Iblis, dia diusir Allah dari surga dan tidak patuh dengan perintah Allah disebabkan hasad. Hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam AS. Kemudian saudaranya Qabil dan Habil, pembunuhan yang terjadi dalam peristiwa Qabil dan Habil itu motivasinya adalah hasad. Kemudian apa yang terjadi pada saudaranya Nabiullah Yusuf yang kemudian membuat makar-makar kepada Nabiullah Yusuf, ini juga disebabkan karena yaitu hasad. Sehingga sampai Yusuf dimasukkan ke sumur, bahkan mereka rancang untuk dibunuh. Ini semuanya adalah dilenyapkan dari ayahnya. Ini adalah semuanya makar-makar yang muncul karena hasad. Termasuk Yahudi, mereka menolak ajaran Islam. Pada Yahudi, dia telah mengenal tentang Islam ini seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Maka yang menjadikan Yahudi itu menolak kedatangan Rasulullah SAW adalah hasad. Hasad dan min indi anfusihim, karena rasa hasad yang ada di dalam jiwa mereka. Kemudian juga ini hasad ini penyakit yang telah diingatkan oleh Nabi, penyakit umat terdahulu yang bisa betul-betul merusak ini amal manusia. Pernah diantara kisah tentang ini keutamaan lenyapnya rasa hasad dari hati manusia di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi pernah di tengah-tengah majelisnya para sahabat akan muncul seorang ahlul jannah, yang muncul si fulan dalam keadaan nyengking sandal, jenggotnya ngotos, kotos-kotos air dari jenggotnya bekas wudu. Hari kedua dan ketiga Nabi mengatakan perkataan yang sama dan orangnya itu juga. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As sangat penasaran dengan orang tersebut. Apa sih rahasianya? Maka dia pengen nginep di rumahnya, pengen tahu persis amalan-amalannya, hari-hariannya, malam dan harinya. Yang singkat cerita, dia mendatangi orang tersebut. Wei fulan, aku sedang bermasalah dengan ayahku dan aku tidak ingin ini bertemu dengannya 3 hari. Sampai akhirnya intinya diizinkan tidur di situ, melihat angin, melihat amaliahnya siang dan malamnya, dan dia perhatikan gak ada yang istimewa. Gak ada yang istimewa. Sampai ketika dia sudah habis 3 hari, maka dia pengen meninggalkan, pergi, dan dia tanya, apa rahasianya engkau sampai dikatakan Nabi Ahlul Jannah? Kata dia, seperti apa yang Anda lihat, Kamataro? Seperti yang Anda lihat. Akhirnya dia pun pengen pergi, dipanggil lagi. Dipanggil, amalanku seperti yang Anda lihat. Hanya, aku tidak pernah ada rasa dendam, tidak akan pernah tidak ada rasa kebencian dengan apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kepada ini kaum muslimin. Bersihnya hati dari rasa dendam, rasa hikat, rasa dengki, hasad. Katanya, oh ini. Ini yang menjadikan Anda, yang menjadikan Anda telah sampai ke derajat itu, dan yang aku yang belum bisa mewujudkannya. Ini adalah bagaimana keutamaan ini bersihnya hati dari rasa hasad. Karena hasad ini memang sesuatu yang sangat besar, yang akan menutup pintu kebaikan-kebaikan, dan akan menemahkan dan akan memunculkan berbagai macam keburukan-keburukan. Maka di antara doa Nabi, wasrul sakhimata sadri, ya Allah, cabutlah yakni dari dadaku yaitu perasaan dengki, dendam kepada orang lain. As-sudur idza kana fiya sakhaim wa fiya ahqad wa fiya dhagha'in wa fiya ghil. Hati manusia itu, dada manusia itu kalau dipenuhi dengan perasaan dendam, hikat, dengki, kemudian permusuhan, kemudian ya iri, kaifa yakunu sahibu miftahanil akharin bil khair. Orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit seperti itu tadi, dendam, iri, permusuhan, kemudian dia dengki, bagaimana orang seperti ini dia akan terbuka atau akan bisa menjadi pembuka kunci-kunci kebaikan bagi orang lain? Tidak, orang seperti ini enggak ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Orang seperti ini dia sangat tidak ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Qalbuhu fihi dhafa'in syarrin, hatinya akan dipenuhi dengan ini rasa ini berbagai macam keburukan-keburukan. Khobaya syarrin wa fihi ghillun wa hikdun, hatinya penuh dengan ini keburukan, keinginan yang buruk, yaitu dengki, dendam. Fa kaifa yamba'u min qalbi hadhi sifat min hadhi sifati futiha abwabul khair lil akharin. Bagaimana hati yang sifatnya seperti ini akan muncul dari seperti ini sifat yang fataha abwabul khair lil akharin? Hati yang dipenuhi dengan perasaan-perasaan hikat, dengki, kemudian iri, kemudian dia dendam, penuh dengan permusuhan di dalam hatinya, itu bagaimana hati yang sifatnya seperti ini akan membukakan atau akan terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi orang lain? Walihada al-hasid al-mubtali'u bil-ghil rubama tadahara ma'al-akharin bi'annau yusli wa'annau yufatihu lahum abwaba khairin wa yufsid. Boleh jadi orang yang seperti ini, orang yang hasad, orang hatinya diwarnai penuh dengan kehasatan, orang hatinya itu penuh dengan penyakit hasad, kedengkian, boleh jadi dia akan menampakkan secara zahir kepada orang lain menginginkan kebaikan. Dia boleh jadi dinampakkan seperti dia menginginkan kebaikan bagi orang lain. Padahal sesungguhnya hakikatnya akan merusak orang lain. Contoh kata beliau, khud mathalan ala dhalik. Contoh adalah dalam masalah ini adalah gini, imamul hasadah, iblis. Itu imamnya orang-orang yang hasad, iblis. Lama hasada abana Adam, madal sona'a. Ketika iblis punya rasa dengki kepada Adam, apa mereka lakukan? Apa yang lakukan oleh iblis? Ja'ahu bisuratin nasih al-amin. Iblis datang kepada Nabi Adam sebagai wujud orang yang sedang memberikan nasihat penuh dengan ini yang terpercaya, an-nasihul amin, juru nasihat yang betul-betul tulus, terpercaya, tidak ada niat lain kecuali memberikan nasihat kebaikan. Wa khadha yukhrihi wa khadha yadhkuru lahu amuran yusyiruhu biya annahu nasihulah. Nasihulah. Dan dia itu melakukan tipu daya. Dia yaitu dia menyebutkan dirinya seakan-akan adalah orang yang sedang memberikan nasihat yang tulus kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebagaimana kisah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20. Bagaimana iblis, syaitan, dia memberikan was-was. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِئَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Dan syaitan membisikkan rasa was-was untuk terbukanya aurat yang menutup mereka. وَقَالَ مَنَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Di mana iblis dia mengatakan kepada Adam alaihissalam, apa yang membuat Allah melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini? Tidak lain tujuannya agar kamu tidak termasuk orang yang kekal, agar kamu tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal di surga ini. Waqal samahuma innilakuma laminan nasihin. Dan keduanya, dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasanya saya ini adalah orang yang betul-betul memberikan nasihat kepada Anda. Sehingga seakan-akan iblis tidak ada yang mereka inginkan kecuali kebaikan. Sedang memberikan nasihat kepada Adam. Sehingga zahirnya, dia menampakkan zahirnya adalah memberikan nasihat. Seperti punya keinginan yang baik kepada Adam. Tapi, fadallahuma bighururin. Maka dia pun kemudian tertipu dengan apa yang ditunjukkan oleh iblis tersebut. Sehingga yang akhirnya justru adalah celaka, binasa, celaka. Sehingga iblis menampakkan seorang memberikan nasihat, tapi sesungguhnya dia sedang merancang sebuah makar kebinasan bagi Adam alaihissalam. Ini karena ada hikat, ada kedengkian. Maka orang seperti ini bagaimana akan bisa membukakan pintu kebaikan? Dia tidak akan pernah tulus dalam mengarahkan orang untuk mendapatkan keuntungan, karena dia adalah orang yang hatinya penuh dengan hikat. Wa kadza man yakunu fi qalbi tafa'in tafa'in asharrin wa tafa'in wa hikdin aw nahwi dzalik. Demikianlah orang mereka dalam hatinya itu ada berbagai macam perkara-perkara buruk dan atau juga kedengkian-kedengkian. Laisa ahlan ayyakuna miftahan lil khair, maka dia bukanlah orang yang dia bukanlah orang yang akan menjadi pintu pembuka pintu kebaikan. Dia tidak akan menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Bal misru hadza sayakunu miftahan lisyar, orang seperti ini hanya akan membukakan pintu keburukan. Walihada yahtajul qalbu ila mu'alijati daimah, mu'alajati daimah mustamirrah wal tamas wa raja'a minallahi subhanahu wa ta'ala ayub'ida anhu as-sagha'im wa yunaqiyahu min misli hadhil umur. Dan oleh karena itulah hati senantiasa membutuhkan ini pengobatan mu'alajah da'imah, pengobatan terus menerus mustamirrah wal tamas, ini berlangsung terus-menerus. Dia selalu hendaknya melakukan pengobatan hati dan senantiasa waroja'an minallah, selalu berharap kepada Allah SWT agar Allah menjauhkan dari segala keburukan-keburukan hati yang akan justru akan merusak hati tersebut, agar Allah ayunaqiyahu, dan agar Allah membersihkan, membeningkan hatinya dari perkara-perkara yang rusak tadi. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia salam, Allahumma ati nafsi taqwaha wasaqiyah anta khairu man zakaha anta khairu waliyu anta waliyuha wa maulaha. Doa ini di antaranya yang Nabi lengkapnya doanya adalah ini, Allahumma inna a'udzuka minal ajsi wal kasali wal bukhli wal jubni wal haram. Allahumma ati nafsi taqwa wa saqiya anta khairu man saka anta waliya wa mulaha Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabula. Di antara doa Nabi SAW untuk mengobati jiwa kita, di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal ajsi wal kasali, wal jubni wal bukhli wal harami. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari yaitu sikap lemah dan malas. Lemah dan malas hasilnya sama, tidak tercapainya sesuatu yang dia inginkan. Lemah yaitu tidak punya kekuatan untuk menggapai. Malas, tidak ada gairah untuk dia yakni mendapatkannya. Akhirnya tidak mendapatkan perkaranya itu. Malas, lemah dan malas, hendaknya kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari diri kita. Wal jubni wal bukhli, pengecut dan yaitu kikir. Kalau jubn itu pengecut yang berkaitan dengan jiwa. Kalau yakni bakhil, bukhl, pengecut yang berkaitan dengan harta, sehingga dia menjadi pelit. Yang satu pelit dengan pengorbanan jiwanya, jubn, pengecut. Yang satu pelit dengan pengorbanan hartanya, yaitu dia bakhil namanya, dan haram, pikun. Karena pikun ini ya sesuatu yang merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain, lupa semuanya dengan apa yang sudah dilakukannya itu. Kemudian, ya Allah, berilah kepadaku jiwa yang takwa. Ya Allah, berikan kepadaku ketakwaan jiwa. Jiwa yang bertakwa kepadamu. Dan sucikan jiwaku, ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkau adalah walinya jiwa. Dan engkau adalah penguasa yang bagi jiwa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak kenyang. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak diterima oleh Allah, yang tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Ilmu yang tidak manfaat itu di antara dampaknya tidak khusyuknya hati. Di antara dampaknya adalah tidak pernah kenyangnya jiwa. Di antara dampaknya adalah tidak dikabulkannya doa-doa. Apa kaitannya? Ilmu yang bermanfaat akan membuat membuat pemelakunya, membuat pemiliknya semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin dia punya rasa khusyuk, rasa takut, mendekat kepada Allah Ta'ala, dia akan memiliki semakin punya rasa ketenangan bersama dengan Allah Ta'ala. Sehingga ketika ilmunya tidak bermanfaat, ilmu yang tidak manfaat itu bisa jadi ilmunya sendiri adalah enggak benar. Sehingga ilmu yang justru tidak mendekatkan kepada Allah dan tidak membuat takut kepada Allah Ta'ala. Ilmunya enggak benar, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang semisalnya. Bukan ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak mengenalkan kepada Allah dan ini segala kebaikan. Kemudian ilmu yang tidak manfaat itu buahnya tidak khusyuknya hati. Karena tidak mengantarkan dia mengenal Allah dan takut kepada Allah Ta'ala. Atau ilmu ini ilmu yang tidak menggerakkan dia beramal. Ilmu yang tidak menggerakkan dia beramal juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun ilmunya secara zatnya benar. Ilmu kitab dan sunnah. Tapi tidak menggerakkan dia beramal. Akhirnya karena dia tidak beramal, maka jiwanya pun tidak khusyuk. Tidak punya ketakutan kepada Allah dan tidak punya rasa tenang dalam kehidupannya itu. Wamin ini nafsin atasba, orang yang mereka ilmunya tidak manfaat, maka tidak akan mewariskan kekhusyukan dalam jiwa manusia dan akan mewariskan yaitu jiwa yang tidak pernah kenyang, rakus yang tidak terobati, adanya kurang dan kurang dan kurang dan kurang, rakus. Dan dampaknya adalah doa tidak dikabulkan karena dia banyak tenggelam dalam perbuatan maksiat. Ilmu yang tidak manfaat tidak mengantarkan pada ketaatan, tapi justru dia mengantarkan kepada ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari ini semuanya itu. Di antaranya adalah doa Nabi yang itu yang diajarkan kepada kita dari ini tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian kita tutup pembahasan ini yaitu dengan bab yang terakhir, yaitu rahbatul abdi fil khair wa fi naf'il ibad, semangatnya hamba dalam kebaikan dan dalam memberikan manfaat kepada manusia. Inilah kesimpulan daripada semua yang telah beliau beri sampaikan, wa khitamu hadhil umur wa wajima'u masabab. Ini adalah penutup dari perkara yang kita telah sampaikan, dan ini adalah yaitu kesimpulan dari semua pembahasan yang telah lalu. Artinya bab yang terakhir ini menghimpun semua dari awal sampai akhir. Itu menghimpun di mana hamba memahami tentang Allah Al-Fattah, kemudian tegaknya tauhid, kemudian dikuasai ilmu yang manfaat, tunaikan kewajiban, kemudian doa, kemudian dia jauhi perbuatan maksiat, kemudian dia jauhi perbuatan fitnah-fitnah, dia kemudian bersikap lembut, dia menjadi teladan, kemudian dia berkumpul dengan orang yang baik, dia memiliki dia bagaimana membayangkan ketika saat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana dia bersenantiasa berkumpul dengan orang saleh yang baik, kemudian dia bersemangat untuk menyebarkan kebaikan, kemudian dia pun orang yang faham bahwasanya kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan yang lainnya, kemudian bagaimana dia itu senantiasa dia tidak pernah remehkan kebaikan yang Allah berikan pada orang lain. Ini adalah semuanya adalah termasuk ini perkara hal-hal yang membuat dia semangat untuk ini mengumpulkan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Rahbatul abdi fil khair wa fi nafil ibad. Yaitu yang menyimpulkan semua, menghimpun semua yang telah berlalu adalah semangat hamba untuk meraih kebaikan, semangat hamba untuk mewujudkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan inilah yang merupakan ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahabun nasi ilallah angfa'um linnas. Hamba yang paling dicintai Allah, hamba yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan Nabi pun memberikan tamsil tentang akhlak seorang mukmin, kepribadian seorang mukmin adalah dengan syajaratun nakhlah, pohon korma. Yang pohon korma itu intinya dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, semuanya manfaat. Enggak ada yang tidak manfaat dari pohon korma. Kalau di sini pohon kelapa, sehingga dari akarnya, batangnya, daunnya, kemudian buahnya, yaitu kerambilnya itu, kerambilnya dari airnya, dari dagingnya, dari batoknya, dari sepetnya, sehingga semuanya tidak ada yang terbuang. Semuanya manfaat. Itulah kepribadian seorang muslim yang mesti berusaha untuk diwujudkan di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana dia manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan nasihatnya, dengan tenaganya, dengan keberadaannya, dengan jabatannya. Pokoknya dia sedang dalam posisi apapun ingin berusaha untuk memberikan manfaat kepada ini manusia. Kemudian fama takanat ar-rahbah qa'imatan wa niyat fil khairi wa fi naf'il ibad. Fama takanat ar-rahbah qa'imatan wa niyat musammimatan wal asmu aqidan wasta'ana billah fi dhalik wa atal umur min abwabiha kana bi'idnillah miftakan lil khair mukhlaqan lishar. Apabila ketika seorang memiliki semangat untuk menegakkan ini semuanya, mewujudkan ini semuanya, kebaikan-kebaikan tadi itu, dia punya niat yang betul-betul tercurah, azam yang kuat, tekad yang kuat, kemudian dia pun tidak lupa meminta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah pun memberikan pertolongannya, dan dia mendatangi perkara dari pintu-pintunya, maka seperti ini dengan izin Allah, dia akan menjadi kunci pembuka pintu ini kebaikan. Maka kemudian ditutup perkataan ini, ditutup disalin dengan perkataan beliau, wa fil khitam as'aluhu jalla wa'ala bi asmaihi kulliha, wasifatihi jami'iha, wa bi annahu tabaraka wa ta'ala al-fattah al-alim, wa bi annahu khairul fatihin, as'aluhu jalla wa ala li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li umumil muslimin ayaftaha alayna ajma'in min wasi'i fadli wa azimi minni wa jazili atai, wa as'aluhu jalla wa ala ayaja'allana jami'an min mafatihil khair maghaliqa lishar maghaliqa lishar maghaliqa lishar wa yahdi lana wa yahdi bina wa yasawayuzassir al-huda lana wa akhiru da'wana anilhamdulillah anilhamdulillahi rabbil alamin wa salallahu wa salam wa barik wa baraka wa an'ama ala abdillahi wa rasuli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Yang artinya dalam penutupan risalah ini aku berdoa kepada Allah SWT, aku minta kepada Allah Taala dengan nama-nama Allah semuanya, dengan sifat-sifat Allah semuanya, dengan semua nama-nama dan sifat Allah Taala. Aku minta kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah Taala agar Allah ya di mana Allah Al-Fatah Al-Alim, yang mana Allah adalah sang pembuka, sang ini yang Maha tahu tentang segala perkara. Dan sungguhnya Allah adalah khairul fatihin, sebaik-baik zat yang membukakan segala perkara. Aku minta kepada Allah untukku dan untuk kedua orang tuaku dan untuk guru-guru kami dan untuk semua kaum muslimin, ayaftaha laina ajma'in min wasi'i fadli wa adhimi minni, agar Allah membukakan untuk kita dengan semua keutamaan dan keagungan Allah dan keagungan pemberian Allah Ta'ala. Aku minta kepada Allah Ta'ala ayaja'alana jami'an min mafatihil khair maghaliqis syar, agar Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang membuka, yang menjadikan kunci-kunci membuka kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Wa yahdiyana wa yahdilana, dan agar Allah membimbing kita dan juga memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan yang mengarahkan kita, mengarahkan melalui dengan kita ini, wa ayyassir alhudalana, dan agar Allah memudahkan untuk kita ini senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kalian, ini yang beliau sampaikan kepada kita, mudah-mudahan manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua pintu-pintu kebaikan, agar semua kunci-kunci pintu kebaikan yang telah beliau ajarkan kepada kita dimudahkan Allah untuk mewujudkan semua poin-poin tersebut, sehingga akan menjadi betul-betul kunci yang akan membukakan berbagai macam pintu-pintu kebaikan, dan tidak akan terwujud sesuatu yang sangat luar biasa tersebut kecuali semuanya dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Maka jangan lupa untuk senantiasa bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dimudahkan, dibukakan segala pintu kebaikan tersebut. Tidak ada yang berat orang yang dimudahkan Allah, tidak ada yang sulit orang yang dimudahkan oleh Allah SWT, tidak ada yang berat orang yang diringankan oleh Allah SWT, sehingga segala yang nampak luar biasa, yang nampak besar, nampak hebat, nampak berat akan menjadi gampang, ringan dan mudah orang yang dimudahkan oleh Allah Taala. Demikian, semoga manfaat, kita cukupkan sekian dan insyaAllah kita nanti akan ini berganti pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan kajian yang kita ambilkan dari apa risalah yang disampaikan oleh para ulama kita. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama. Bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah setelah melakukan banyak kebaikan lalu kita tertimpa futur atau melakukan dosa bisa menghapuskan pahala kebaikan sebelumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan yang telah kita lakukan itu kita mesti harus selalu muhasabah. Muhasabah dalam berbuat baik itu, satu, muhasabah sebelum beramal. Muhasabah sebelum beramal itu memperhatikan amal yang akan dilakukan itu niatnya benar dan sesuai dengan syariat atau enggak. Ini yang pertama. Kemudian muhasabah saat beramal. Muhasabah saat beramal itu muhasabah yaitu mengawal betul amalnya ini betul-betul masih dalam posisi ikhlas dan senantiasa istiqomah di atas ya ini bimbingan Nabi atau enggak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, istiqomah yaitu muhasabah setelah beramal, menjaga dari berbagai macam, menjaga amal yang telah dilakukan dari berbagai macam pembatal amal. Karena amal itu ada pembatal-pembatalnya. Contohnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah Anda dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Itu akan bisa membatalkan ini amal yang dia lakukan itu. Oleh karena itulah termasuk di antaranya orang yang mereka melakukan amal-amal perbuatan yang baik lalu dia tenggelam dalam perbuatan maksiat, kemaksiatannya itu bisa menghancurkan perbuatan kebaikan yang dilakukan. Ada sebuah hadis yang Nabi menyatakan itu la'alaman aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibala jibali tiha mata baydha. Saya benar-benar tahu ada di antara kaumku ini ada satu kaum yang kelak dari kiamat dia akan datang kepada Allah dengan pala sebesar gunung Tiamah yang putih, pala yang besar maksudnya, tetapi sangat tragis. Fayaj'alu Allahu haban mansura, Allah menjadikan pala sebesar gunung Tiamah yang putih itu hancur berantakan. Kenapa? Ini yang ditanyakan para sahabat, sangat tragis demikian itu. Ya Rasulullah, sifun lana jalim lana allana kuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah sallam, sifatkan dan terangkan tentang siapa mereka itu. Agar kami tidak termasuk golongan mereka. Tapi bagaimana kami bisa terhindar dari golongan mereka itu kalau kami enggak tahu? Maka para sahabat tanyakan itu kepada Nabi, siapa mereka itu? Nabi katakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka adalah kawan-kawan kalian, mereka dari kulit-kulit kalian. Dan mereka ini ya sangat lebih hebat lagi, wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun, mereka pun juga melakukan salat malam sebagaimana kalian. Tapi kenapa bisa tragis seperti itu? Amma innahum walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimi la intahaquha. Tetapi mereka adalah orang yang apabila telah menyendiri di balik mata manusia, mereka tenggelam dalam perbuatan muharramat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan setelah kita akan kebaikan itu bisa jadi mengancam yakni hancurnya kebaikan yang telah kita lakukan. Sehingga hendaknya kita betul-betul selalu menjaga agar amalan baik kita terus yaitu terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon penjelasannya seperti apa yang dimaksud dengan kebaikan dan bagaimana supaya kebaikan yang dilakukan ini diridhoi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan itu ya seluas kebaikan diajarkan oleh Allah Ta'ala. Nah ada namanya ma'ruf, ada namanya mungkar. Ma'ruf baik, ma'ruf itu baik, ma'ruf hasan itu baik. Ma'ruf adalah apa yang dikenalkan syariat. Nah, namanya ma'ruf, dikenal baik, artinya yang dikenalkan syariat. Semua yang diajarkan syariat baik. Dari tauhid, kemudian sunnah, rincian ajarannya, amalia. Ada kebaikan secara umum yang merupakan adat istiadat manusia. Umpamanya tolong menolong, guyub rukun, kemudian ringan tangan untuk menolong orang dan seterusnya. Ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, ada yang kebaikan yang sifatnya khusus, kebaikan yang sifatnya ialahnya perwilayah adat istiadat manusia adalah keumuman yang ada di situ. Intinya adalah semua yang dikatakan baik. Kemudian mungkar itu yang diingkari syariat, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik yang diajarkan dalam agama, kebaikan yang sifatnya umum atau kebaikan yang ini khusus, maka semua kebaikan itu masuk dalam cakupan kebaikan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah maksud dari kebaikan. Kemudian kebaikan untuk bisa diridhai Allah Ta'ala, ya amalan itu dicintai Allah. Untuk mengenal amal itu adalah amal ibadah, dicintai Allah amalan kebaikan, ibadah itu cirinya diantaranya dicintai Allah, dijanjikan pahala, diperintahkan untuk melaksanakannya, kemudian ini diantaranya adalah ciri-ciri seperti itu. Sehingga semua kebaikan masuk dalam kalimat waf'alul khairam, lakukan kebaikan, dan kebaikan itu apa yang diajarkan oleh agama. Dan Nabi telah menunjukkan kebaikan sangat banyak. Semua yang mengantarkan ke surga adalah kebaikan. Dan Nabi telah jelaskan segala perkara mengantarkan ke surga. Dan kalau Anda bingung, maka tanya kepada orang yang alim. Yang Anda bingung tentang suatu masalah, tanya kepada orang yang alim. Tugas kita adalah belajar biar berilmu. Ketika kita enggak tahu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga akan jelas apa yang menjadi kebingungan kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya sedikit panjang. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon penjelasannya bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang memiliki kebiasaan maksiat yang terus-menerus dan kebiasaan berdusta. Sementara saya telah berusaha bertahun-tahun menasihati mereka dengan segala cara sampai saya putus asa. Saya kasihan kepada orang tua saya, tapi di sisi lain saya sudah capek. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat baik memang terkadang buat capek dengan zahir apa yang kita lakukan itu. Tapi kalau Anda melihat pahalanya, insya Allah gak capek. Orang kerja itu kalau lihat ini upahnya, gajinya, insya Allah tidak capek. Sehingga yang penting bagaimana Anda senantiasa menetapi tugasnya, menasihati, membimbing, mengarahkan, mengingatkan, dan jangan capek untuk menerima pahala dari Allah Ta'ala. Kalau Anda sudah capek menerima pahala, ya berarti Anda sudah bosan dengan pahala Allah Ta'ala. Artinya capek untuk kita berbuat baik sama orang itu, ya capek menerima pahala Allah Ta'ala. Seanda Allah tidak akan ini, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada Anda sampai Anda bosan dengan amalan itu sendiri. Sehingga jangan pernah bosan dengan amalan baik, yang itu adalah menjadi peluang bagi Anda untuk selalu yaitu terus berbuat baik, apalagi orang tua yang perlu untuk diselamatkan. Ya jangan lupa dengan doa-doa kepada Allah SWT, yaitu dengan segala resiko yang tentunya akan ditanggung oleh orang yang melakukan kebaikan ini. Di antara bentuk kecintaan kepada orang tua, ya berarti Anda tidak membiarkan orang tua dalam keburukan dan terus mengusahakan sampai mana yang duluan mati. Apakah Anda yang duluan mati atau orang tua Anda yang duluan mati, sehingga Anda mati dalam kebaikan, orang tua atau diharapkan juga bagaimana meninggal dalam keadaan baik, yaitu bertaubat kepada Allah SWT dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Ini kebosanan atau capek dan bosannya itu sama dengan capek dan bosan kita untuk menerima pahala dari Allah Ta'ala. Kalau Anda bayangkan pahalanya, insyaAllah membuat Anda tidak capek dan tidak bosan. Wallahualam sawam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, bagaimana Ustaz cara membedakan wejangan yang tulus dan wejangan yang itu diinginkan keburukan di dalam hati? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya wejangan yang tulus, ya betul-betul orang itu adalah orang yang memiliki kebaikan bagi kita, dan kita kenal orang-orang yang soleh, orang bertakwa, orang soleh bertakwa. Insya Allah kalau dia saleh, bertakwa, kemudian dia berilmu, wejangannya adalah tulus dari hati nuraninya dan memimpin kebaikan. Adapun kalau wejang itu datang dari musuh, kayak iblis kan musuh. Iblis yang musuh. Dan dia tidak dikenal sebagai ahlul khair, bukan dikenal sebagai orang yang baik. Maka itu adalah pantas dicurigai. Orang fasik, orang yang terkenal munafik, orang yang terkenal fasik, orang yang terkenal berbuat maksiat, orang yang terkenal tidak taat kepada Allah, kemudian dia menasihati, ini ada apa di balik itu? Ada sesuatu yang tersimpan. Kadang juga tak nasihati ya kamu ya, tulus saya itu menasihati kamu, itu jangan ngajinya jangan dalam-dalam, nanti kamu stres gila. Ini adalah orang yang bodoh menasihati, atau mereka itu tidak dikenal kebaikannya menasihati. Maka ya kita hanya bisa menilai akhirnya kalau orangnya itu ada bertakwa, alim, soleh, kemudian dia betul-betul dengan tulusnya menasihati kepada kita, menunjukkan kebaikan-kebaikan, insya Allah nasihatnya adalah baik tulus. Kalau orang itu ada orang tidak dikenal kebaikannya, tidak kenal agamanya, tidak dikenal kesolehannya, ya kita pantas curiga dengan nasihat-nasihatnya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya sedikit panjang. Ustaz, saya memiliki ibu yang mengidap skizofrenia atau gangguan halusinasi, dan sekarang saya mengidap mood disorder atau gangguan mood yang tidak stabil karena tidak kuat dengan perlakuan ibu saya. Saya iri pada teman-teman yang memiliki ibu yang normal dan diperlakukan baik oleh ibunya. Saya ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Saya ingin sembuh dari penyakit mood disorder. Sekarang saya sedang menjalani pengobatan dari psikiater. Bagaimana caranya saya berprasangka baik pada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tinggal berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Artinya, boleh jadi dengan cara Anda dibuat seperti ini, Allah akan menggugurkan banyak dosa Anda, kemudian banyak membuat Anda semakin mendekat kepada Allah, terus merengek-rengek kepada Allah SWT, sehingga dan Anda yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha Anda. Sekecil apapun usaha Anda tidak akan pernah Allah sia-siakan. Kan Allah asyakur, Allah zat yang syukuri, ini amalan para ini hamba. Dan jangan sampai targetnya, jangan sampai kita mati dalam keadaan suudan kepada Allah Ta'ala. Apa yang telah kita lakukan, maka jangan sepernah kita bersangka sia-sia dengan usaha yang kita lakukan itu. Walaupun belum kelihatan hasil akhirnya di dunia sekarang ini. Tetaplah terus berusaha sebagaimana ini bersabar dengan keadaannya itu. Sebagaimana seorang wanita hitam yang mereka punya penyakit epilepsi, dia datang kepada Nabi SAW, yaitu dia minta kepada Nabi agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Kata Nabi, kamu bersabar dan mendapatkan surga atau kamu disembuhkan. Pilih mana? Dia akhirnya pilih bersabar, tetapi dia minta pas ketika dia kumat epilepsinya, jangan sampai tersingkap auratnya. dia pun bersabar dan dia mendapatkan surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustaz, saya mau bertanya, gimana cara mengobati hati yang sering lalai dan sering terjerumus ke dalam hal yang dilarang dikala sendirian, karena sudah berjanji bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi, tapi kadang mengulanginya lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua, Anda hindari saat-saat yang membuat Anda kemudian menjadi terjerumus dalam perbuatan tersebut, sehingga ketika ada celah itu Anda segera hindari, Anda segera jauhi, dan Anda jangan biasakan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan di situ, kemudian terjerumus, membuka itu kemudian terjerumus, membaca itu kemudian terjerumus, dan seterusnya. Maka Anda tutup itu pintu keburukan itu. Dan sibukkan dengan ya ini kebaikan-kebaikan, sibukkan dengan zikir, dengan baca Quran, dengan baca buku agama, membuka file-file YouTube ceramah para ustaz, kemudian hindari semua yang akan menyeret Anda, menjadi pintu Anda untuk terseret-seret. Kemudian kalau terseret sadar, segera tutup dan kemudian kembali, dan kemudian beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan berusaha untuk ada mujahadah, ada kesungguhan, karena diantara yang akan Allah tunjukkan dan orang mereka memiliki kesungguhan. Walladzina jatu fina lanah dianam subulana. Orang yang mereka betul-betul, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan dia jalan-jalan kami. Ini membutuhkan adanya kesungguhan jiwa, pengobatan, ketelatenan, dan terus minta tolong kepada Allah untuk memenangkan ini upaya tersebut. Wallahu ta'ala, insyaAllah Allah pun akan mengabulkan ini usaha kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jawabannya Ustaz, pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz, Anda ingin bertanya, apa hukum free ongkir dari Shopee Pay? Yaitu jika kita menggunakan Shopee Pay, maka akan dapat potongan untuk ongkir. Wallahualam bisawab, saya tanyakan sama Ustaz yang masalah-masalah mu'amalah atau fikih. Wallahualam bisawab. Udah? Cukup Ustaz. Ya, mudah-mudahan manfaat sekalian. Demikian, semoga Allah memberikan keteguhan pada kita, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan jangan lupa untuk senantiasa memelihara diri kita dengan senantiasa menyegarkan iman kita dengan ilmu, dengan kajian, dengan berkomunitas yang baik, dan jangan kita biarkan kita kering, keruntang, kemudian semakin jauh dari Allah Ta'ala dan semakin membuat kacaunya kehidupan kita, apalagi di zaman yang penuh dengan ini fitnah, ujian, bala, dan seterusnya ini. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.